بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله تعالى نتكلم بلا ترانية نسيح ما نتكلم من بحاسا تنتان النكرة والمعرفة تنتان اسم نكرة للمعرفة. Kemarin sudah menyelesaikan pembahasan tentang isim mausul, jenis ma'rifah yang keempat. Yang berikutnya insyaAllah akan dibahas pada jenis ma'rifah yang berikutnya, yang kelima, yang disebutkan dalam kitab ini, yakni al-mu'arrafu bil-adati, isim yang dijadikan ma'rifah dengan adat, dengan adatut ta'rif, yaitu dengan kata yang digunakan untuk ta'rif, untuk menjadikan ma'rifah. Al-mu'arrafu bil-adati faslun, fasal tentang hal ini, mu'arraf bil-adah. Jadi al-adah di sini yang dimaksud adatu ta'rif, alat atau kata yang digunakan untuk ma'rifah, menjadikan ma'rifah. Wa ammal mu'arrafu bil-adati, adapun mu'arraf bil-adah, fahuwa al-mu'arrafu bil-alifi wal-lami, yakni mu'arraf, isim yang dijadikan ma'rifah dengan alif dan lam, okay. Dengan huruf alif dan lam. Misalnya ar-rajulu, ya, al-ghulamu, al-kitabu, dan seterusnya, ya. Jadi dengan adanya alif lam menjadikan isim tersebut ma'rifah. Wahia, atau sebelumnya, tentang alif lam ini, ya, jadi alif dan lam, ya, yang disebutkan, ya, alif dan lam atau al, ada beberapa pendapat tentang alif lam, di antaranya yang menyatakan hamzah atau alif tersebut adalah hamzah, dan ini hamzah yang qat'i, hamzah qat'. Ya, jadi ditulis dengan adanya hamzah di atasnya, di atas alif, karena ini hamzah qat'. Tetapi itu akan dihilangkan, hamzah qat' tersebut dihilangkan dalam kalimat yang bersambung karena banyaknya penggunaan. Jadi penggunaan yang sering dijumpai, yang banyak dijumpai, hamzah fathah tersebut itu diwasal, dijadikan wasal, artinya tidak diucapkan ketika bersambung dengan kata yang lain, artinya sebelum alif lam itu ada kata yang lain. Tapi ada pula yang berpendapat, iya, ahli yang lain, mungkin semacam Sibawai ataupun yang lainnya, tentang asal dari hamzah ini, bahwasanya hamzah ini adalah huruf tambahan, jadi yang merupakan adatu ta'rif, ya, yang menjadikan ma'rifah, ya, itu hanya huruf lamnya saja. Ya, adapun hamzah itu hanya ditambahkan untuk mengokohkan lam tersebut, memperkuat lam tersebut supaya tidak diawali dengan sukun, karena lam pada alif lam ini adalah selalu sukun. Ya. Jadi yang pokok hanya lamnya, kemudian hamzah ditambahkan untuk menguatkan lam tersebut supaya tidak berawalan sukun. Itu beberapa pendapat, tentang alif lam ini. Ini sekedar disampaikan supaya untuk diketahui terlebih dahulu. Adapun tentang yang rajih, yang lebih di mendekati kebenaran, wallahu a'lam. Ya, mungkin masing-masing juga punya hujahnya, punya dalilnya, tapi di sana ada yang berpendapat yang rajih kedua-duanya, alif ataupun hamzah kata tersebut dan lam itu semuanya adalah ada tu ta'rif. Ya, jadi tidak hanya lamnya saja tapi semuanya ini yang merupakan ada tu ta'rif. Dan kemudian dalam banyak penggunaan hamzah tersebut dibaca dengan fathah, ya, bagaimana kita sering dapatkan dengan al-kitabu, al-madara satu, al-masjid, dan seterusnya. Ini terkait dengan alif lamnya. Kemudian tentang alif lam ini dijelaskan di sini selanjutnya. Wahiyya qismani. Alif lam ini ada dua macam, dua jenis. Ahdiyatun wa jinsiyatun, yakni ahdiyah dan jinsiyah. Ya, untuk maksud atau makna dari ahdiyah ataupun jinsiyah dijelaskan di sini sekaligus dengan contohnya. Ataupun sebelumnya, kalau ahdiyah, ya, secara bahasa atau makna dari kata ini ahdiyah, yakni sesuatu yang umum diketahui, itu ahdiyah. Ini sesuatu yang terkait dengan sesuatu yang umum diketahui, yang maklum diketahui, itu ahdiyah. Adapun jinsiyah terkait dengan jins, terkait dengan jenis, ya, yang ditunjukkan pada lafaz tersebut. Ini nanti akan ditunjukkan dari penjelasan ataupun contoh-contoh yang ditunjukkan di situ. Baik. Wal ahdiyatu, adapun ahdiyah, ada tiga macam disebutkan di sini. Imma lil ahdi dzikri, bisa jadi berupa atau untuk ahdi dzikri, ahdi dzikri. Apa yang dimaksud di sini ahdi dzikri? Nahu, dijelaskan dengan contoh supaya lebih jelas. Fi, dalam ayat di surah An-Nur, fi zujajatin, az-zujajatu, atau pada ayat sebelumnya, fiha misbah, al-misbahu fi zujajatin, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun, dan seterusnya di surah An-Nur, ini bisa dibuka. Di situ disebutkan zujajatin, ya, fi zujajatin. Ada kata zujajah dalam keadaan nakirah disebutkan di awal atau pertama kali. Kemudian disebutkan lagi lafaz tersebut yang mengacu pada makna yang sama, zujajatin yang disebutkan di awal menjadi az-zujajatu dengan menambahkan alif lam. Nah, di sini az-zujajatu menjadi ma'rifah dengan sebab alif lam tersebut, dan ini yang termasuk ma'rifah ahdi al-zikri, ahdi al-zikri, atau ahdiyah zikriyah. Ini yakni yang sesuatu yang diketahui secara umum, ya, maklum, ya, sebagaimana makna ahdiyah tadi. Kemudian zikri sesuai atau terkait dengan penyebutan isim yang dimasuki alif lam itu sudah disebutkan sebelumnya, ya, sudah disebutkan sebelumnya dalam bentuk nakirah. Zujajatin sudah disebutkan sebelumnya, kemudian diulangi kembali dalam bentuk ma'rifah dengan alif lam ini, az-zujajatu. Atau pada sambungan ayat yang sebelumnya, fiha misbahun, misbah juga sudah disebutkan sebelumnya, misbahun, kemudian al-misbahu fi zujajatin. Al-misbahu, al-misbah itu juga dengan alif lam, ini alif lam ahdi zikri. Jadi sudah disebutkan, ya, kata yang disertai alif lam tersebut pada penyebutan yang sebelumnya. Yang semacam ini adalah jenis alif lam ahdi zikri. Baik. Jadi dia menjadikan ma'rifah artinya menunjuk pada sesuatu yang tertentu apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi az-zujajah yang dimaksud zujajatin yang disebutkan sebelumnya. Al-misbah yang dimaksud adalah misbahun yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu makna demikian. Baik. Kemudian contoh atau yang jenis yang berikutnya pada ahdiyah, au lil ahdi az-zihni, lil ahdi az-zihni, ahdi az-zihni. Yang dimaksud ini ahdi az-zihni, bahwasanya isim yang dimasuki alif lam tersebut, isim yang disertai alif lam tersebut itu diketahui, ya, maklum secara zihni, secara ingatan, secara pemahaman. Walaupun sebelumnya tidak disebutkan lafaz tersebut, tidak ada penyebutan lafaz tersebut, tetapi dengan adanya alif lam yang menyertai isim tersebut, itu sudah bisa difahami maksudnya, maknanya, apa yang dimaksud dengan isim yang beralif lam tersebut. Karena semuanya sudah mengetahui tentang apa atau siapa atau bagaimana yang dimaksud dengan isim yang berawalan alif lam tersebut. Nahwu sebagai contoh di sini disebutkan di surah At-Taubah ayat yang ke-40, idhuma fil ghari. Okay. Idhuma fil ghari. Yakni ketika keduanya itu berada dalam gua. Keduanya di sini huma siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berserta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dua orang yang mulia ini fil ghari, berada dalam gua. Al-ghar. Ya, dalam ayat pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang sebelumnya sama sekali tidak disebutkan lafaz ghar. Tidak sebagaimana pada ahdi zikri tadi, tetapi di sini langsung disebutkan al-ghar dengan alif lam, ya. Dan ini bisa dipahami kenapa? Karena sesuai dengan qarinahnya tentang kisah ini, bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berserta Abu Bakar radhiyallahu an ketika hijrah, beliau berdua singgah di sebuah gua. Ya, di gua Tur, ya. Di bukit Alaikum, di Jabal Tur, di Gunung Tur. Nah, di situ ada sebuah gua dan singgah di situ. Jadi mafhum diketahui, ya, dengan zihni, dengan ingatan, dengan pengetahuan yang itu maklum oleh semuanya, ya, bahwasanya gua Al-Ghar yang dimaksud di sini adalah gua yang ada di Jabal Tur, di Gunung Tur. Bukan misalnya Ghar Hira, bukan gua Hira, bukan gua yang lainnya, ya. Tetapi Al-Ghar yang dimaksud di sini adalah yang ada di Jabal Tur. Ini yang semacam ini yang dimaksud dengan ahdi zihni. Jadi keumuman yang diketahui, ya, dengan dengan ingatan, dengan pemikiran, dengan apa yang sudah memang itu menjadi pemahaman secara umum. Jadi orang tidak bingung lagi, tidak rancu lagi gua yang dimaksud gua yang mana dalam hal ini, ya, dalam contoh ini itu orang sudah paham yang dimaksud gua yang ada di Jabal Tur ini. Atau misalkan ada kalimat jaa ar-rajulu, jaa ar-rajulu, datang lelaki itu, ini ar-rajul, jaa ar-rajul. Nah, ketika diucapkan kalimat ini antara pembicara, orang yang berbicara dengan mukhatab, dengan yang dia bicara, itu sudah tahu, sama-sama tahu bahwasanya ar-rajul yang dimaksud ini adalah ar-rajul tertentu, ya, mungkin si fulan yang dimaksud, ya, bukan alan atau bukan yang lainnya, ya, si fulan ini yang dimaksud, baik pembicara memahami itu maupun atau pembicara memaksudkan yang dimaksud adalah si fulan, dan yang diajak bicara juga paham bahwasanya yang dimaksud adalah si fulan. Maka alif lam yang semacam ini termasuk ahdi zihni. Walaupun sebelumnya tidak disebutkan kata rajul, tapi dengan zihni tadi, dengan adanya pemahaman yang diketahui oleh semuanya, oleh mutakallim, oleh mukhatab secara umum, maka ini termasuk dalam pengertian al-islam yang jenisnya ahdi zihni. Jadi ma'rifah dengan alif lam yang termasuk ahli zihni, seperti dalam contoh ini tadi. Kemudian yang jenis yang berikutnya, au lil ahdi al huburi, atau untuk ahdi huburi. Ahdi huburi yang dimaksud di sini yakni bahwasannya isim yang disertai alif lam tersebut itu ada ataupun berada pada saat itu diucapkan. Hadir. Jadi huduri ini terkait dengan hadir, keadaan yang sedang berlangsung, sedang terjadi atau ada pada saat memang kalimat itu diucapkan. Nahwu, contoh disebutkan dalam ayat di surah Al-Maidah, Al-yawma akhmaltu lakum dinakum. Al-yawma di sini dengan alif lam, al-yawma. Maknanya apa? Yaitu al-yawma al-hadir. Jadi hari yang sedang berlangsung saat itu, saat ayat ini diucapkan, alafumikum, saat ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala. Diturunkan pada Rasulullah SAW. Itu saat terjadi pada hari itu. Al-yawma, yakni hari Arafah. Ini menunjukkan apa? Al-huduri, sedang berlangsung, sedang terjadi saat ucapan itu diucapkan ataupun dalam hal ini ayat itu diturunkan. Ini dengan adanya alif lam ini. Ini alif lam yang demikian, ini yang termasuk ahdi huduri. Jadi menunjukkan isim tersebut, isim yang disertai alif lam tersebut, ini bersamaan dengan berlangsungnya kalimat ataupun ucapan ataupun kejadian yang ditunjukkan dalam kalimat tersebut. Ini tiga jenis ahdiyah, tiga jenis alif lam yang termasuk ahdiyah, ahdi zikri, ahdi zihni, dan ahdi huburi. Dan perhatikan masing-masing dari tiga macam ini sesuai dengan contoh-contoh yang ditunjukkan tadi. Jadi masing-masing contoh ini untuk lebih memperkuat pemahaman kita, insya Allah memudahkan pemahaman dari apa yang disebutkan di sini. Ahdi zikri dari contoh tadi, fi zujajatin az-zujajatu, misalnya. Atau ahdi zihni, misalnya idhuma fil ghar. Kemudian untuk ahdi al-huduri, contohnya dalam ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini. Ini jenis yang pertama dari alif lam, ahdiyah. Kemudian yang berikutnya, jenis yang kedua, wal jinsiyatu jinsiyah. Alif lam yang jenisnya adalah jinsiyah. Untuk ini alif lam yang jenisnya jinsiyah, imma lita'rifil mahiyyati. Bisa jadi atau jenisnya untuk jenisnya ini macamnya untuk ta'rifil mahiyyah, menjadikan ma'rifah sesuatu yang merupakan hakikat atau intisari dari isim yang disertai alif lam tersebut. Ini mahiyyah, hakikat, intisari atau substansi dari isim yang disertai alif lam tersebut. Ini. Jadi yang dimaksud, yang ditunjukkan oleh isim itu yaitu, bukan yang lainnya. Misalnya dalam ayat ini disebutkan nahwu, waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu setiap sesuatu yang hidup. Kami jadikan setiap sesuatu yang hidup itu dari air. Apa makna di sini alif lam yang ada pada alma? Menunjukkan mahiyah hakikat dari air itu, ya air. Artinya bukan sesuatu yang lain. Air itu sendiri, hakikatnya air itu apa? Ya, dari itu. Ini menunjukkan hakikatnya. Alma. Jenis air. Bukan cairan. Bukan sekedar cairan, beda ya. Cairan dengan air itu berbeda. Jadi bukan dari cairan, tetapi dari air. Alma, hakikat dari air itu sendiri yang dimaksud. Ini makna ataupun maksud dari alif lam jinsiyah, ya, yang mahiyah yang ditunjukkan dalam ayat ini. Kemudian yang berikutnya, wa imma listikhrafil afradi, dan ada kalanya alif lam yang jenisnya jinsiyah tadi itu untuk istikhrafil afrad. Istikhraq ini maknanya mencakup semuanya. Istikhraq, istikhraq itu mencakup seluruhnya, semua jenis yang ada dalam makna isim tersebut. Jadi istikhraqil afrad mencakup semua jenis yang ada dalam makna isim tersebut. Terkait dengan jinsiyah tadi ya, menunjukkan jenis itu mencakup semuanya. Nahu, contoh, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Al insanu di sini dengan alif lam. Apa maksud alif lam di sini? Yani ini alif lam jinsiyah listikhrafil afrad, dia mencakup semua jenis manusia yang ada dalam makna ini. Jadi semua jenis manusia, ya, ini yang laki-laki, yang perempuan, ya, semua jenis dari berbagai macam bangsa, suku dan seterusnya, ini masuk dalam cakupan makna ini dengan adanya alif lam ini. Jadi alif lam dalam ayat ini termasuk alif lam jinsiyah, kemudian untuk makna atau untuk jenis istikhrafil afrad, mencakup keseluruhannya. Insyaallah ini dulu, nanti yang berikutnya kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Tadi jenis alif lam yang kedua, yakni alif lam al-jinsiyah, ada tiga macam, tiga makna alif lam al-jinsiyah ini, sebagaimana pada alif lam al-ahdiyah. Jadi masing-masing ada tiga macam, ahdiyah ada tiga macam. Tadi sudah disebutkan ahdi zikri, ahdi zihni, dan ahdi huduri. Kemudian yang jinsiyah juga ada tiga macam, tiga jenis. Yang pertama tadi sudah, yaitu ta'rifil mahiyah. Kemudian yang kedua, istikhraqil afrad. Istikhraqil afrad, yakni mencakup semua yang terkandung dalam makna jinsiyah tersebut. Dicontohkan dari ayat khuliqal insanu dha'ifa. Al insanu, alif lam di sini istikhraqul afrad, jadi mencakup semua jenis manusia, masing-masing per orangnya, masing-masing per manusianya tercakup dalam makna kata ini, isim ini yang berawalan alif lam ini. Ini istikhraqul afrad. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia, setiap yang disebut manusia, ini masuk dalam cakupan makna ini. Ini istighrafil afrad. Kemudian yang berikutnya, au listighrafi khasa'il afrad. Khasa'il afrad, jinsiyah yang jenis berikutnya, ataupun ini juga untuk membedakan istighraf yang sebelumnya, yakni listikhraqi khasa'isil afrad. Ya, jadi untuk istikhraq, ya, tetapi pada khasa'isil afrad, kekhususan dari masing-masing jenis, kekhususan dari salah satu jenis yang ada dalam, yang tercakup dalam makna isim tersebut. Ya, jadi tidak semua yang tercakup dalam makna tersebut, tidak sebagaimana istikhraqul afrad tadi, kalau itu semuanya, setiap manusia masuk dalam cakupan makna tersebut. Tetapi kalau istikhraq khasa'isil afrad, ini hanya sebagian atau hanya khusus pada salah satu dari jenis tersebut. Ya, sesuai yang ditunjukkan makna dari isim tersebut yang diawali alif lam ini. Baik. Jadi memberikan sifat pada salah satu atau sebagian jenis dari isim tersebut, dan ini merupakan bentuk mubalaghah, ya, atau melebihkan, ya. Nahwu sebagai contoh untuk lebih jelasnya, anta ar-rajulu ilman, ya, anta ar-rajulu ilman, ya, engkau, ya, maknanya apa, engkau benar-benar seorang lelaki, ya, ilman, keilmuannya. Yang jelas makna dari ar-rajul di sini, ya, yaitu kull ar-rajul atau kullur rajul, kullu rajulin, jadi maknanya adalah kullu rajulin. Ar-rajul dalam kalimat ini, antar rajul, maknanya kullu rajulin. Jadi menunjukkan dia mempunyai sifat rujulah secara sempurna, engkau benar-benar lelaki. Jadi sifat yang melekat pada lelaki, atau dalam bahasa Arab rujulah, sifat lelaki, jantan, sifat jantan atau lelaki, ini ada pada anta di sini, dalam contoh ini, ya, antar rujul, artinya engkau mempunyai sifat, yang mencakup sifat lelaki, lelaki tadi seluruhnya, ya, rujulah. Jadi kejantanan, kelelakian dan seterusnya. Ini terkumpul pada terkumpul dalam makna isim ini yang berawalan alif lam ini, ar-rajul. Ini. Di sini dikaitkan dengan ilmu, misalnya dalam contoh ini, maka menunjukkan kesempurnaan dari sifat rijal tadi, sifat rujulah tadi dalam hal ilmunya. Baik. Ini yang jelas makna dari alif lam dalam contoh ini tadi, istikhraq khasa'isil afrad, jadi mencakup kekhususan pada satu atau sebagian individu dalam jenis tersebut, tidak seluruhnya, tidak semua lelaki, tapi hanya yang disebutkan atau yang dikaitkan dengan dalam kalimat tersebut, anta ar-rajul. Jadi hanya pada afrad atau pada infirodi tertentu ini. Ini makna alif lam jinsiyah, ya, yang ketiga, ya, bisa disebut, bisa dikatakan sebagai yang ketiga, ya. Jadi ta'riful mahiyah yang pertama, kemudian istikhraqul afrad yang kedua, kemudian istikhraq khasa'isul afrad yang ketiga. Ini. Jadi bedakan, perhatikan, sesuaikan dengan contohnya masing-masing untuk lebih memahami makna ataupun jenis dari alif lam ini, baik yang alif lam ahdiyah maupun alif lam jinsiyah. Insyaallah dari contoh-contoh itu sudah bisa jelas, ya. Baik. Kemudian di sana ada satu faedah secara umum, ya, keumumannya bahwasanya untuk yang alif lam jinsiyah, alif lam yang jinsiyah secara lafaz, ya, karena dia bersambung dengan alif lam, ya, isim yang bersambung atau isim yang disertai alif lam jinsiyah ini secara lafaz itu termasuk isim yang ma'rifah. Dari contoh-contoh tadi, misalkan pada kata-kata al-ma', waj'alna minal ma'i, al-ma'i, wa khuliqal insanu, al-insanu, ar-rajulu, ini isim-isim ini adalah isim-isim yang ma'rifah secara lafaz. Kenapa? Karena dia bersambung dengan alif lam. Bersambung dengan alif lam. Ini. Adapun secara makna, di sini menunjukkan makna yang umum atau makna yang nakirah. Maksudnya apa? Ketika disebut alma dari ayat tadi atau al-insan ataupun ar-rajul, ini secara makna itu tidak menentukan siapa-siapanya, tidak menentukan masing-masing orangnya atau masing-masing zatnya, tidak ditentukan. Tapi makna secara umum, waj'alna minal ma'i, kami jadikan dari air, keumuman air, yang disebut dengan air secara umum, tidak menentukan air yang ada di mana, di gunung atau di laut atau di mana, ya, di sungai atau yang tidak ditentukan, tapi air secara umum. Al-insan ini juga makna keumuman, sebagaimana ditunjukkan tadi, istighraq al-afrad. Ar-rajul juga makna ar-rajul tadi, ini menunjukkan makna-makna yang umum, yang nakirah, mencakup apa yang terkandung dalam jenis tersebut. Ini secara makna nakirah. Tetapi tadi secara lafal, karena bersambung dengan alif lam, maka isim-isim ini adalah ma'rifah. Jadi termasuk isim yang ma'rifah karena bersambung dengan alif lam. Ini untuk yang alif lam jenisnya jinsiyah. Adapun alif lam yang jenisnya ahdiyah, baik itu ahdi zikri, ahdi zihni, maupun ahdi huduri, itu baik secara lafaz maupun secara makna, ini semuanya ma'rifah. Secara lafaz jelas ada alif lam, berarti dia ma'rifah. Adapun secara makna juga jelas itu adalah ma'rifah. Kenapa? Karena menunjuk sesuatu yang tertentu. Mu'ayyan, ya, sesuatu yang mu'ayyan yang tertentu. Dari contoh-contoh tadi misalnya disebut az-zujajatu. Yang dimaksud az-zujajah adalah zujajah yang disebutkan sebelumnya, bukan az-zujajah yang lain dari itu, tapi zujajah yang disebutkan sebelumnya tadi dikaitkan dengan itu. Disebut dengan al-ghar pada contoh berikutnya, dalam ayat berikutnya. Al-ghar yang dimaksud tadi, ghar yang ada di Jabal Sur, di Gunung Sur, bukan ghar yang lainnya, bukan ghar gua Hira ataupun gua-gua yang lainnya, bukan, tetapi ghar yang ada di Jabal Sur. Berarti tertentu guanya, zatnya tertentu, maknanya tertentu, mu'ayyan. Al-yawma dalam ayat yang berikutnya, al-yawma akhmaltu lakum dinakum, al-yawma di sini yang dimaksud juga hari yang tertentu, yakni yawmal arafah, yawma arafah, hari arafah, bukan hari yang lainnya, bukan tanggal 8 Zulhijjahnya ataupun Idul Adhanya, 10 Zulhijjahnya, bukan, tapi hari arafah tanggal 9-nya Zulhijjah ini. Jadi harinya tertentu, hari arafah, yawma arafah ini. Jadi pada alif lam yang ahdiyah, yang tiga macam tadi, ini ma'rifah dari semua sisinya. Dari lafadznya ma'rifah dengan alif lam, dari makna itu juga ma'rifah, menunjuk pada sesuatu yang tertentu, zat ataupun makna yang tertentu. Ini perbedaan antara alif lam ahdiyah dan jinsiyah. Ya, jadi ahdiyah semuanya ma'rifah, lafadz ma'rifah, makna ma'rifah. Adapun jinsiyah, lafadznya yang ma'rifah. Isim yang dengan alif lam jinsiyah, ini lafadznya yang ma'rifah. Adapun makna, dia makna nakirah atau makna secara umum. Ini sebagai tambahan faedah. Kemudian juga di sana faedah yang lain terkait dengan alif lam ini, juga ada alif lam yang sifatnya tambahan. Jadi alif lam ini tambahan yang ada pada satu ism, satu kata, ya. Dan ini tidak memberikan faedah ma'rifah, ya. Kenapa? Karena ism tersebut sudah ma'rifah sebelumnya, tetapi dia tetap ditambahkan alif lam. Misalnya, kalau zaman dia ada nama berhala itu Al-Lata, Al-Uzza, ya, itu dengan alif lam. Nah, alif lam di situ dia tidak memberikan faedah ma'rifah lagi. Kenapa? Karena itu Al-Lata, Al-Uzza ini sebuah nama, ya, nama berhala, sudah termasuk alam, alam itu sendiri sudah termasuk ma'rifah. Jadi alif lam di sini ini termasuk tambahan. Dan itu selalu menempel pada nama-nama tersebut atau pada isim-isim tertentu. Seperti juga pada beberapa nama orang, ya, kalau itu berhala atau nama orang yang lain, yang mana, ya, al-alam nama, bagaimana tadi disebutkan, al-alam nama ini termasuk isim yang ma'rifah, bahkan tingkatan yang kedua, ya, yang tertinggi yang kedua sesudah bomir adalah al-alam. Ini sudah ma'rifah, tetapi bagaimana diketahui, ya, sesuai dengan apa yang didapatkan dari orang Arab, di sana ada beberapa nama yang ada tambahan alif lam di awalnya. Misalnya Al-Hasan, Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ini namanya dengan alif lam Al-Hasan. Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, Al-Abbas radhiyallahu anhu. Ini Al-Harith, juga nama yang lainnya lagi. Ini banyak, ada beberapa nama, ya, yang didapati ada dalam bangsa Arab, dalam bahasa Arab yang berawalan dengan alif lam. Padahal nama itu sendiri sudah merupakan ma'rifah, sudah termasuk ma'rifah, bahkan tingkatnya lebih tinggi daripada alif lam ini. Sehingga alif lam yang menempel, yang ada pada nama-nama semacam ini sifatnya tambahan yang memang selalu ada pada beberapa nama-nama tersebut, dan dia tidak memberikan faedah ma'rifah pada isim-isim pada nama-nama tersebut. Yang menjadikan ma'rifah adalah dengan sebab alam nama, bukan alif lamnya. Jadi ini sekedar tambahan, alif lam tambahan. Ini juga didapati demikian, ya, alif lam zaidah atau tambahan pada sebagian nama ini. Kemudian disebutkan di sini wa tubdalu lamu al miman, ya, kembali ke mutamimah. Sesudah menjelaskan alif lam jinsiyah, disebutkan kalimat terakhir terkait dengan alif lam ini, wa tubdalu lamu al miman fi lughati himyara. Lam pada alif lam, ya, jadi kan itu alif lam dengan lam, ya. Ini alif lam, kan ini lam. Nah, lam tersebut pada alif lam ini diganti menjadi huruf mim. Ya, jadi lamnya ini diganti menjadi huruf mim pada bahasa Himyar, pada dialek Himyar. Himyar, ya, Himyar, ya, assalamualaikum. Himyar ini termasuk atau merupakan salah satu kabilah pada bangsa Arab. Ya. Nah, kabilah ini, Himyar ini, dia menggunakan alif lam, itu tidak dengan lam, tapi menggunakan mim. Jadi bukan al, tapi am. Jadi, misalkan al-kitabu, yang ini umum, ya, asalnya al-kitab dengan alif lam, tapi kalau kabilah Himyar, ini mengatakan apa? Am-kitabu. Dengan mim. Am-kitabu. Ini, ya, ar-rajulu yang menjadi am-rajulu, ya, al-ma'u, ya, am-ma'u, dan seterusnya. Itu, ya, ini pada kabilah Himyar mereka mengganti lam ini dengan mim. Tentang ini alif lam ada yang ditanyakan? Kemudian kalimat antarujilu ilman, ilman sebagai apa posisi? Tamyiznya. Ini menjelaskan Rojil. Rojil dalam hal apa? Sifat rojul, kesempurnaan rojul, rojulah tadi dalam hal ilman. Ini itu tamyiz. Sudah lagi. Ini jenis ma'rifah yang kelima, yaitu al-mu'arraf bil-adat, isim yang ma'rifah dengan sebab adat atau dengan alif lam. Kemudian yang berikutnya, jenis ma'rifah yang keenam. Jadi pembahasan alif lam insyaallah selesai. Kemudian yang berikutnya, jenis ma'rifah yang keenam, al-mudafu ila wahidin minal ma'arifi. Yani mudaf, isim yang diidofahkan pada salah satu dari isim-isim ma'rifah yang ada, yang sebelumnya. Ini faslun, asal. Wa ammal mudafu ila wahidin min hadihil khamsati. Adapun isim yang diidofahkan pada salah satu dari isim-isim yang ma'rifah yang jumlahnya ada lima ini, jadi yang sudah disebutkan isim-isim ma'rifah ada lima. Apa? Dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, al-mu'arraf bi al. Ada lima. Nah, kemudian isim, satu isim yang diidofahkan pada salah satu dari lima macam isim ini, isim ma'rifah ini, maka isim tersebut akan ikut menjadi ma'rifah. Ya. Gini. Fanahu. Contoh. Ghulami wa ghulamika wa ghulamihi. Ini isim-isim ini, atau isim ini ghulam, diidofahkan pada dhamir. Ya. Jadi dari ghulamun, ya. Asalnya ghulamun, ya, nakirah, ya, ghulamun nakirah, kemudian diidofahkan pada dhamir, pada dhamir ya, menjadi ghulami. Diidofahkan pada dhamir kaf, menjadi ghulamuka. Diidofahkan pada dhamir ha, menjadi ghulamuhu. Maka ketika sudah diidofahkan pada dhamir, lafaz ghulam tersebut dia menjadi ma'rifah. Ya. Kenapa? Karena dia diidofahkan pada ma'rifah, dia mudhaf pada ma'rifah, mudhaf pada dhamir. Ya. Maka ghulam itu ma'rifah. Baik. Contoh yang berikutnya, ghulami zaidin. Ghulam diidofahkan pada zaidun atau pada alam. Ya. Asalnya ghulamun, kemudian ghulamun nakira, kemudian diidofahkan pada zaidun, menjadi ghulamu zaidin. Ketika sudah menjadi mudhaf, ya, diidofahkan pada zaidin, maka ghulamu ini menjadi ma'rifah. Dengan sebab dia diidofahkan pada alam, pada isim ma'rifah ini. Ghulami hadha, ghulam diidofahkan pada isim isyarah, misalnya pada hadza, asalnya ghulamun nakirah, kemudian menjadi mudhaf, diidofahkan pada hadza, maka ghulamu ini menjadi ma'rifah. Dengan sebab idofah pada hadza, idofah pada isim isyarah. Wa ghulamin ladhi qama abuhu, ghulam diidofahkan pada alladhi, pada isim mausul. Ya, maka ghulam di sini menjadi ma'rifah karena dia mudhaf pada isim mausul. Mudhaf pada ma'rifah. Wa ghulamir rajuli, ghulamur rajul, ghulam diidofahkan pada ar-rajul, ma'rifah dengan alif lam. Maka ghulam ini menjadi ma'rifah. ini. Jadi setiap isim yang diidhofahkan pada salah satu dari isim-isim ma'rifah yang lima ini, maka isim tersebut yang menjadi mudhaf ini menjadi ma'rifah. Jadi mudhaf ilaih itu ma'rifah. Ini kalau diambil satu kesimpulan yang lain, jadi mudhaf ilaih itu ma'rifah, maka mudhaf itu menjadi ma'rifah. Ya, dalam susunan idhofah, kalau mudhaf ilaih itu ma'rifah, maka mudhaf ikut menjadi ma'rifah. Isim yang menjadi mudhaf, dia menjadi ma'rifah ketika diidhofahkan, disandarkan pada mudhaf ilaih yang ma'rifah. Ini jenis isim ma'rifah yang terakhir, yang keenam, yakni idhofah pada isim ma'rifah. Ini tingkatan yang paling bawah ya, kecuali tadi, kecuali sebagaimana yang disebutkan di awal kemarin, ketika idhofah itu di, atau ketika mudhaf itu diidhofahkan, disandarkan pada alam, pada dhamir. Assalamualaikum. Isim yang diidhofahkan pada dhamir, maka dia tingkatannya setingkat dengan alam. Jadi hanya ini yang tingkatannya lebih tinggi dari yang lain pada jenis yang keenam ini. Jadi penyebutan isim ma'rifah yang awal kemarin disebutkan secara urut sesuai dengan tingkatannya. Dhamir yang tertinggi, yang pertama, kemudian alam, yang kedua, isim isyarah, yang ketiga, tingkatan yang berikutnya adalah isim mausul, kemudian yang berikutnya adalah al-mu'arraf atau dengan adah, dengan alif lam. Itu yang kelima, kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah mudhaf pada ma'rifah. Isim yang diidhofahkan pada salah satu jenis ma'rifah tadi. Ini tingkatan yang keenam yang paling bawah. Kecuali, di situ disebutkan mudhaf pada dhamir. Jadi dari mudhaf tadi yang diidhofahkan pada salah satu dari lima tadi, hanya satu saja, yaitu yang idhofah pada dhamir, ini yang tingkatannya melebihi dari yang lainnya. Karena di situ disebutkan idhofah pada dhamir ini setingkat dengan alam, tingkatan yang kedua. Jadi idhofah pada dhamir, dia tingkatan yang kedua, setingkat dengan alam. Adapun idhofah pada yang lainnya, idhofah pada alam, idhofah pada isim isyarah, pada isim mausul, idhofah pada alif lam, ini tingkatan yang terakhir, yang paling bawah atau yang keenam. Walaupun minkum bukan tingkatan yang paling bawah, artinya idhofah itu setingkat dengan walaupun minkum ya, untuk meluruskan. Jadi yang mudhaf tadi itu setingkat dengan mudhaf ilaihnya. Jadi setingkat dengan mudhaf ilaihnya. Ini untuk meluruskan ya, meralat ya, yang sebelumnya ya. Jadi perhatikan untuk meluruskan yang sebelumnya. Jadi idhofah pada isim-isim ma'rifah ini setingkat dengan isim ma'rifah itu sendiri, dengan mudhaf ilaihnya itu sendiri. Maksudnya apa? Ketika idhofah pada alam, maka dia setingkat dengan alam. Ketika dia diidhofahkan pada isim isyarah, maka dia setingkat dengan isim isyarah. Ketika diidhofahkan pada isim mausul, maka dia setingkat dengan isim mausul. Demikian pula ketika diidhofahkan pada al-mu'arraf bi'al, maka dia juga setingkat dengan itu. Kecuali, ya, kecuali idhofah pada dhamir. Kalau idhofah pada dhamir, ini setingkat dengan alam. Jadi malah turun ya. Ini. Kalau yang lainnya setingkat dengan mudhaf ilahnya, tapi kalau idhofah pada dhamir, dia setingkat dengan alam, dengan jenis ma'rifah yang kedua, tingkatan yang kedua. Jadi malah turun. Allahu minkum ya. Tadi salah pemahaman yang awal ya. Jadi yang ini tadi untuk meluruskan meralat yang sebelumnya. Ini. Jadi ini ma udhifa ila wahidin minha, dari catatan apa dari yang kemarin ya, yang di awal bab nakirah ma'rifah itu disebutkan ma udhifa ila wahidin minha, isim yang diidhofakan pada salah satu dari lima macam isim ma'rifah tadi, wa huwa fi rabbati ma udhifa ilaihi, dia itu setingkat dengan mudhaf ilaihnya. Ya, setingkat dengan mudhaf ilaihnya. Ya, tadi ya, misalkan diidhofakan pada alam berarti dia setingkat dengan alam. Illal isma al-mudhafa ila dhamir, kecuali isim yang diidhofakan pada dhamir. Fa innahu fi rutbatil alam, maka dia isim yang diidhofakan pada dhamir ini setingkat dengan alam, pada tingkatan alam. Ini. Baik. Assalamualaikum. Ada yang ditanyakan dari ini? Disandarkan dengan apa? Nama Allah kan? Abdullah itu nanti setara dengan Lafzul Jalalah, tingkatan yang tertinggi. Wallahu a'lam kalau idhofah pada lafzul jalalah. Tapi dia mungkin setingkat dengan alam. Jadi yang benar-benar paling tinggi ya, melebihi dari bomir itu hanya lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Ini. Adapun mudhaf pada lafzul jalalah, mudhafnya kan bukan termasuk lafzul jalalah, bukan Allah, bukan asma Allah. Jadi dia mudhafnya itu setingkat dengan alam. Jadi lafzul jalalah di situ ketika sebagai mudhaf ilaih, maka dia dikembalikan ke tingkat asalnya al-alam, tingkat yang kedua. Adapun kalau hanya atau lafzul jalalahnya sendiri itu tetap yang tertinggi. A'raful ma'arif, melebihi dari dhamir. Ini. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi? Satu tambahan faedah tadi kalau tentang mudhaf ya, mungkin di sini tidak terkait tapi sebagai atau untuk diketahui diperhatikan. Mudhaf tadi ketika diidhofahkan pada ma'rifah, maka mudhaf tersebut menjadi ma'rifah. Berarti yang bisa difahami apa? Karena di sana ada ma'rifah dan nakirah, dan ternyata dijumpai mudhaf itu bisa pada nakirah. Jadi isim bisa diidhofahkan pada isim yang nakirah. Jadi idhofah tidak mesti pada ma'rifah. Mudhaf ilaih itu tidak mesti ma'rifah. Dia bisa ma'rifah dan juga bisa nakirah pada mudhaf ilah ini. Ya, mudhaf ilah itu bisa bentuknya nakirah. Nah, kalau tadi mudhaf ilah ma'rifah, maka mudhafnya menjadi ma'rifah. Sekarang kalau mudhaf ilah itu nakirah, maka mudhaf itu ya tetap nakirah. Tidak kemudian menjadi ma'rifah. Ya, jadi mudhaf pada nakirah, maka mudhaf tersebut tetap nakirah, tidak menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena mudhaf ilahnya nakirah. Ya, jadi pada idhofah perhatikan mudhaf ilahnya apa. Kalau mudhaf ilah ma'rifah, maka mudhaf ma'rifah. Tapi kalau mudhaf ilah itu nakirah, maka mudhaf juga nakirah. Jadi sesuai dengan keadaan mudhaf ilahnya. Ini. Misalnya kitabu talibin. Kitabu talibin, kitab siswi, ya, kitab siswa, kitab murid. Kitabu talibin, kitabu ini mudhaf diidhofahkan pada talibin. Talibin sebagai mudhaf ilaih, dia bentuknya nakirah. Ya, talibin dengan tanwin, ya, tidak ada alif lam, bukan termasuk isim ma'rifah yang lain, maka talibin ini nakirah menjadi mudhaf ilaih. Maka mudhafnya yaitu kitabu dalam contoh ini dia juga nakirah. Ini untuk diketahui, ya, diperhatikan tentang idhofah sebagai tambahan kaidah terkait dengan idhofah. Ada lagi yang ditanyakan? Disampaikan? Jadi dengan ini selesai pembahasan tentang bab nakirah dan ma'rifah, tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Yang berikutnya insyaallah akan berganti bab, bab yang baru. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Al-afu minkum, kekurangannya, kekhilafannya tadi juga. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.